Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian sampai mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kalaulah manusia tersebut sudah melakukan perkara tiga tadi, asyhadat, wassalat dan zakat, maka mereka telah menjaga darah-darah dan harta mereka dariku. Adapun hisabnya, yakni apa yang ada di batin orang tersebut, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasannya tiga perkara yang akan membuat darah dan harta kaum muslimin diharamkan, yang akan membuat darah dan harta kaum muslimin dijaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diganggu. Yang pertama, ketika dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia menunaikan salat yang lima waktu yang wajib, kemudian dia menunaikan zakat yang wajib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjagalah darah dan harta seorang muslim ketika melakukan tiga perkara ini. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti?" Maka di antara jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi aw qalbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, yakni yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, secara ikhlas, benar-benar mengharapkan wajah Allah dari hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menerangkan bahwasanya dari hadis yang kedua ini merupakan dalil yang pasti, dalil yang jelas. Seorang muslim yang dia terjatuh di dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa al-kabair, al-kabirah, selama bukan dosa kekufuran dan dosa syirik, dan dia selama hidupnya sampai meninggalnya di atas tauhid, maka tetap dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia terus menerus dalam dosanya selain dosa kekufuran dan syirik, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari dua hadis yang kita sebutkan tadi, agama Islam menerangkan atau menjelaskan batilnya, kelirunya, salahnya orang-orang yang berpemikiran, orang-orang atau satu kaum yang berpendapat dan berkeyakinan bahwasanya orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar selain dosa syirik dan kufur, maka mereka mengkafirkannya, mereka menghalalkan darahnya, mereka menghalalkan hartanya, mereka menghalalkan kehormatannya. Sungguh kaum yang berpemikiran, yang berkeyakinan seperti ini telah menyelisihi nam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum ini tidak lain adalah kaum al-khawarij, kaum pemberontak, kaum yang sebenarnya cikal bakalnya telah muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani di zaman Rasulullah kaum ini telah muncul, bibit-bibit kaum ini telah ada di zaman Rasulullah, walaupun ketika itu hanya berani menampakkan secara lisan, dari seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah perang Hunain, maka dia mengatakan, "Innaha qismatun ma urida biha wajhullah." Sesungguhnya pembagian yang dilakukan Rasulullah ketika Rasul membagikan ghanimah dari sebab atau setelah hasil perang Hunain, Rasulullah membagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam yang masih lemah keimanannya, dan juga kepada sebagian orang kafir yang sedang dilunakkan hatinya supaya masuk Islam. Maka seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah ketika itu mengatakan, sesungguhnya pembagian ini adalah pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Dia mengatakan, "Berbuat adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjawab orang tadi, "Waihak, faman ya'dil in lam a'dil." Siapa yang akan berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Maka ketika itu sebagian sahabat Rasulullah bangkit marah melihat betapa lancangnya orang ini menentang keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan wahyu. Bangkitlah sahabat Umar atau Khalid bin Walid untuk memenggal orang ini karena telah berbuat lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ditahan Rasulullah, da'u, biarkan dia. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya min da'bi hadza, dari keturunan orang ini yakhruju qaumun tahkiruna salatakum ila salatihim wa ibadatakum ila ibadatihim yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, biarkan orang ini, sesungguhnya dari orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul satu kaum, akan muncul satu kaum yang mana kalian wahai para sahabat akan merasa, akan meremehkan ibadah kalian, akan meremehkan solat kalian wahai sahabat kalau dibandingkan solat mereka. Dan kalau kalian melihat ibadah kalian akan menganggap remeh terhadap ibadah kalian wahai sahabat jika melihat ibadahnya kaum ini, kaum yang banyak ibadah, kaum yang banyak solat, kaum yang banyak puasa. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini membaca Al-Qur'an namun tidak sampai, tidak melewati tenggorokan mereka. Naam. Tidak sampai kepada hatinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum ini keluar dari agama Islam seperti melesatnya panah. Naam, melesatnya panah, menembusnya panah dari hewan buruan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini cikal bakal kaum Khawarij yang kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah nampakkan kebenarannya di zaman, di akhir-akhir zaman khilafah Utsman bin Affan, sebagai disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Naam, muncullah kaum ini sampai mengorbankan naam darahnya khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian setelah itu pula di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka muncul dalam jumlah yang banyak dan mereka mulailah menggunakan naam cara-cara kekerasan sebagaimana mereka lakukan sebelumnya. Mereka berperang melawan kaum muslimin dan diperangi oleh kaum muslimin para sahabat ketika itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kaum ini akan muncul pada setiap zamannya. Kaum ini akan muncul pada setiap zamannya. Kaum ini tidak lain adalah kaum Khawarij yang namanya bisa macam-macam. Apakah namanya kalau di zaman sekarang dipanggil dengan Daesh atau ISIS, atau sebagian lagi mengatakan Al-Qaeda, sebagian lagi mengatakan Jabhah Nusrah, ataupun di negeri kita mereka menamakan negara Islam Indonesia, atau yang mengatakan nama Majlis Mujahidin. Tetapi pada hakikatnya pemikiran mereka sama, mengikuti pendahulunya yaitu kaum Khawarij yang telah muncul di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ciri khas mereka adalah mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin yang masih salat, yang masih mengucapkan syahadat, hanya karena kaum muslimin terjatuh dalam dosa-dosa yang tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan juga ciri khas mereka, mereka akan menggerakkan kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan, khuruj alal hukam, berontak kepada pemerintah yang sah dari satu negeri kaum muslimin. Maka kalau kita mendapatkan sekelompok yang berpemikiran seperti ini, apapun namanya, apapun atau bagaimanapun jenis kulitnya, hati-hatilah, waspadalah, inilah kaum yang mengikuti pemikiran dan keyakinan kaum Khawarij. Naam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan, mereka membunuh kaum muslimin namun mereka membiarkan orang-orang yang beribadah kepada berhala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak buruk, bukti nyata penyimpangan kaum Khawarij yang kita saksikan di saat-saat ini di negeri kita adalah yang terjadi beberapa pekan lalu, pertengahan bulan Januari, di Jakarta, tepatnya di Jalan Tamrin. Sekelompok pemuda yang mereka membawa senjata dan bom melakukan tindakan teror dan pembunuhan di Jakarta, di pusat keramaian. Maka ini adalah sebagai satu bukti, satu pemikiran yang ada pada mereka. Kemudian mereka wujud nyatakan dalam aksi tindakan teror dengan membunuh kaum muslimin dan melakukan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan mereka. Perbuatan orang-orang ini tidak mencerminkan agama Islam, walaupun mereka mengatasnamakan jihad, walaupun mereka mengatasnamakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sesungguhnya ini perbuatan kaum Khawarij. Dan mereka yang melakukan kejadian tersebut, sebagaimana yang diketahui oleh kaum muslimin, telah melakukan kerusakan-kerusakan besar. Apakah yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri, ataukah yang mereka lakukan kepada orang lain, ataukah yang mereka lakukan terhadap pemerintah kaum muslimin, dan apakah yang mereka lakukan terhadap agama Islam. Sungguh mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan besar. Adapun kejahatan besar yang mereka lakukan terhadap diri sendiri, yakni ketika di antara mereka ada yang melakukan perbuatan bunuh diri dengan meledakkan bom, maka sungguh ketahuilah, agama Islam, agama yang melarang manusia untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap diri-diri kalian. Allah melarang perbuatan membunuh dirinya. Apakah dengan menusukan besi, atau dengan meminum racun, atau dengan menabrakkan dirinya, atau dengan menjatuhkan dirinya, atau dengan meledakkan bom seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia. Semua itu teranggap perbuatan bunuh diri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu ketika di dunia, maka dia akan diazab pada hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Yani kalau dia ketika di dunia membunuh diri dengan menusukkan pisau atau besi kepada tubuhnya, maka di yaumul qiyamah, di jahannam, dia akan menusukkan besi tersebut kepada tubuhnya, dikekalkan di dalam neraka. Nah, kemudian kalau dia melakukan dengan meminum racun, maka dia di yaumul akhir nanti di jahannam, dia akan perlahan-lahan meminum racun dan dikekalkan di dalam jahannam. Demikian pula kalau dia jatuh, menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia akan jatuh di dalam jahannam. Sebagai dikhabarkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka kaum muslimin, ini kejahatan pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang walaupun mengatasnamakan agama Islam, dalam keadaan agama Islam berlepas diri darinya, mereka melakukan perbuatan bunuh diri, dan ini tidak sesuai dengan agama Islam. Kejahatan kedua, yakni mereka melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin atau kepada orang kafir yang mereka bukan kafir harbi. Maka dua jenis manusia ini telah dilarang dalam agama Islam untuk dibunuh. Adapun larangan untuk membunuh kaum muslimin, bahkan ancaman untuk orang yang dengan sengaja membunuh seorang muslim, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang yang mukmin, seorang yang beriman, maka balasannya adalah jahannam, dikekalkan di dalamnya, dan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Apa yang dilakukan mereka di Jakarta, mayoritas korbannya adalah kaum muslimin. Kalaupun ada dari orang kafir yang bukan muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian, bukan kafir harbi, bukan kafir yang memusuhi, bukan kafir yang mengusir kita dari rumah-rumah kita, maka mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Barang siapa yang membunuh kafir tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuhnya tidak akan mendapatkan baunya surga, padahal baunya surga bisa diperoleh, bisa didapatkan dalam jarak perjalanan 40 tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejahatan yang ketiga yang mereka lakukan adalah kejahatan terhadap pemerintah yang muslim. Ketika mereka melakukan pembunuhan kepada petugas pemerintah, maka teranggap ini perbuatan khuruj alal hukam, keluar memberontak melawan kepada pemerintah yang muslim. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk bersabar menghadapi pemerintah kita kaum muslimin walaupun melakukan kezaliman. Selama dia di atas Islam, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh melakukan demonstrasi, tidak boleh melakukan pembunuhan. Maka sungguh perbuatan mereka telah menodai agama Islam, mereka telah melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kejahatan yang keempat adalah kejahatan terhadap agama Islam, yakni mereka telah membuat manusia melarikan diri menjauh dari agama Islam. Apa yang mereka melakukan mencoreng agama Islam, mencoreng umat Islam, sehingga semakin banyak dari manusia yang membenci terhadap agama Islam karena sebab perbuatan mereka. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, ketika keliru di dalam mengimami solat, terlalu panjang dalam membaca bacaan solat, tidak memperhatikan ketika itu orang-orang yang ada di belakangnya, maka Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, afattanul anta ya Mu'adz, apakah kau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'adz, karena perbuatan ini bisa menjauhkan orang dari agama, dari dakwah Islam. Ini sekedar keliru dalam membaca bacaan salat, Rasulullah sudah mengingkari dengan tegas, apalagi yang dilakukan oleh para khawarij, para pemberontak, orang-orang yang membunuh kaum muslimin. Sungguh mereka telah membuat teror dan mengembatkan berbagai tuduhan kepada umat Islam, berbagai macam tuduhan kepada agama Islam. Sungguh mereka telah melakukan mereka adalah kaum munafirin, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan manusia dari agama Islam wal'iyadu billah. Maka kaum muslimin, lindungilah keluarga kita, lindungilah diri kita dan anak-anak kita dari bahaya pemikiran khawarij. Adapun namanya bisa bermacam-macam, namun hakikat pemikirannya sama. Waspadalah, segeralah kaum muslimin menuju majlis ilmu yang dikaji padanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, agar kita mengetahui bahayanya orang-orang yang menyimpang dari agama Islam untuk kita jauhi. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah-fitnah, agar Allah mengistiqomahkan kita di atas Islam, di atas Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bifahmi salafi salih. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i min wa amwat, innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salat. لست على